إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam ibadah salatul Id Idul Fitr. Kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar meninggalkannya dalam keadaan kita mencapai derajat al-muttaqin, diampuninya segala dosa, dimaafkannya segala kesalahan. Demikian harapan setiap mukmin, demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadhan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah, bulan tercucurnya barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kekhusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqu samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un bira'yik au samitahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, idzan ana lajari, idzan ana lajari, sungguh aku lancang, sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta dhillis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik dan bahkan kafirnya itu adalah da'i mengajak menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan fil qawl dan al ihsan fil fi'l, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij, di balik pembunuhan orang tua anda? Jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar, wahai anjing-anjing neraka? Membunuh di bulan Ramadan. Surga apa yang kalian impikan, wahai kilabun nar? Membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun, dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Membunuh tentara-tentara muslim. Kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara atau polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'tadi misama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat anda wahai para dai dan para talabatul ilm. Siapa tahu maut datang menjemput anda dibunuh oleh kaum Khawarij. Anda dengan izinnya meraih gelar Khair Qadla, sebaik-baik mayat semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faidza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra. Di mana saja kalian mendapati mereka, kaum teroris Khawarij, bunuh dan perangi mereka, karena dalam upaya membunuh dan memerangi mereka itu terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ikhlaskan niat, wahai saudara-saudaraku, di dalam memerangi kaum teroris Khawarij, ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya. Kaum yang Nabi menyatakan, lau adraktuhum lafadaltuhum qatla'atin. Kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Tidak tersisa. Fahal lahum min baqiyah. Adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri ini khususnya, pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis, akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah di negeri ini, maka kaum muslimin, sebagaimana sejarah juga mencatat, bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis kiri komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik dari agama Allah. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam. Tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku, jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah, wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan, membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghniya, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala futara'ihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fakir. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Ara'aytal ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya. Dibimbing orang-orang kuat, dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak mengajak dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum al-niya, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki untuk bersedekah, membantu fuqara dan masyakin, dicela dalam agama Islam, bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Ad-Duha juga demikian, Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'a'ikum." Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, "Bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim." Kalian itu diberi rezeki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, solatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah Rafidhah juga memanfaatkan suasana. Kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka untuk menumpahkan darah dengan atas nama revolusi, atas nama perjuangan, dan seterusnya. Semuanya itu wajib untuk diperangi, wajib untuk diberantas, bahu-membahu antara rakyat dengan pemerintahnya, bekerja sama antara rakyat dengan pemerintahnya, pemerintah melindungi rakyat, rakyat menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu Allah menyatakan, "Innallaha ghafurun aziz." Namun sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Tidak butuh jihadnya kita, tidak butuh dakwahnya kita, tidak butuh ilmunya kita, persatuannya kita, La qawiyyun aziz. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyu al hamid. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya, wahai saudaraku. Antumul fuqara, kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah Maha tidak butuh kepada siapapun. Di waktu yang sama Allah Al-Hamid, Maha terpuji, Maha terpuji keputusannya, Maha terpuji perbuatannya, Maha terpuji syariatnya, Maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima Nasrullah? Yang Allah katakan, wala yansurallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara, dan seterusnya. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar? Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah. Jangan ada di antara kita yang merasa sedikit, kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah enggak butuh kita justru di saat kita lemah tapi kita jujur. Di saat kita lemah, di saat kita sedikit tapi kita ikhlas, kita berbuat, Allah akan tolong kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kalau kita berhenti, kalau kita berpangku tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufayatillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyyaka yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan thalabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, berjuanglah dengan dakwah, berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigi, bersemangat, bahu-membahu. Kita sayangi putra-putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidin fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan Anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massa al-qauma qarhun mithlu wa tilka al-ahiluha bainan nas. Jangan kalian merasa lemah, lemah semangat, patah hati, kata Allah. Dan jangan kalian bersedihan yang berkepanjangan. Sungguh kalian menang berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah. Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin, siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar, menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian, dalam kesempatan khutbah ini, kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami, se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah. Berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin, semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka, semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah, Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Qur'an, cinta muslimin, dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.